Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan melanjutkan di malam hari ini kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Dan kita masih dalam pembahasan hak anak setelah mereka dilahirkan, yaitu pentingnya bagi orang tua untuk menanamkan dan mendidik anak-anaknya atau pembekalan terhadap anak-anaknya dengan akhlakul karimah. Mendidik mereka, putra maupun putrinya, agar berakhlak, berbudi pekerti, berperilaku dengan perilaku yang baik. وَتَحْذِيرُ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ. Dan sebaliknya, para orang tua diwajibkan bagi mereka untuk menghindarkan, memperingatkan dengan keras berbagai macam bentuk akhlak-akhlak yang tercela. Karena memang orang tua nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang orang tua diberi kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran agar para orang tua benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan dirinya ataupun juga keluarganya dari dahsyatnya api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Ayat ini sebagai dasar hukum kewajiban para orang tua untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka, mengajarkan kepada dirinya dan juga keluarganya berbagai macam bentuk akhlak-akhlak, berbagai macam bentuk akidah yang sahihah yang telah dibimbingkan oleh para ulama berdasarkan nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa saja yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, ya hadza ahsin adababnika fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Wahai fulan, wahai saudara, perbaguslah adab anakmu, perbaikilah adab anakmu, karena sesungguhnya engkau nanti akan ditanya tentangnya, dan dia, yakni anakmu, akan ditanya pula tentang baktimu, tentang kebaikanmu, apa saja yang engkau bimbingkan dan engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tafsiran li ayatit tahrim as-sabiqah, menafsirkan dan menjelaskan ayat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ila akhiril ayah, kata beliau, adibuhum wa 'allimuhum, ajari mereka adab dan ajarkan kepada mereka pendidikan agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana 'awwadahu abuhu, dan para pemuda akan tumbuh kembang. Para pemuda akan tumbuh, akan bertambah dewasa, ala ma kana awadahu abuhu, berdasarkan dan sesuai dengan kebiasaan ayahnya. Artinya, seorang anak itu akan mengikuti pola kehidupan orang tuanya. Apa yang dibiasakan oleh orang tuanya, maka anak akan mengikutinya. Ketika orang tua membiasakan anak-anaknya untuk bersikap jujur, berbicara, berucap, dan berkata dengan kata-kata yang jujur, maka anak pun akan berupaya untuk mengikuti perilaku ayahnya tersebut. Ketika sang ayah menerapkan kesolehan di rumahnya, menerapkan akhlak-akhlak yang baik di rumahnya, si anak pun akan melihat bagaimana keadaan orang tuanya. Si putra melihat ayahnya, si putri melihat ibunya, bagaimana kedua orang tuanya ini berperilaku, apa saja yang dikerjakan di rumahnya, si anak akan membiasakan dirinya dengan apa yang dibiasakan oleh orang tua di rumah. Dan itu suatu realita yang kita saksikan. Kebiasaan orang tua akan ditiru dengan anaknya. Ya. Maka dari itu para orang tua di sini memiliki andil yang sangat besar dalam mendidik generasi muslim. Pendidikan dimulai dari rumah. Bagaimana tumbuh kembangnya seorang pemuda, tumbuh kembangnya seorang pemudi, perilaku dan budi pekerti putra dan putri kita nanti yang akan dewasa, itu pun akan bergantung dan juga menyesuaikan dengan apa yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Wa yansha'u nashi'ul fityani minna, dan seorang pemuda atau para pemuda itu akan tumbuh kembang dalam perkembangannya, ala ma kana 'awwadahu abuhu, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Qala Syekh, fartarafat tarbiyatul hasanatul lati takunu 'ala makarimil akhlaqi, maka tarbiyah, pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik yang harus dilakukan adalah mendidik akhlak-akhlak mereka dengan akhlak yang mulia. Itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik memprioritaskan terapan. Ya. Tidak hanya sebatas teori saja. Teori sangat dibutuhkan. Dalil-dalil nas sangat diperlukan. Akan tetapi Bukan itu ghayatul ilmi. Bukan itu tujuan dari ilmu itu dipelajari. Apa tujuan ilmu itu dipelajari? Tentunya talabul ilmi lil amal. Bahwasanya ilmu itu dicari, ilmu itu dipelajari, ilmu itu dikaji untuk diamalkan. Sehingga para pendidik, apakah dia sebagai orang tua, si ayah atau si ibu, ataupun seorang mudarrisin dan mudarrisat, seorang ustaz ataupun ustazah, harus memperhatikan perilaku anak didiknya, memperhatikan akhlak kesehariannya. Karena itu adalah praktek langsung, aplikasi langsung dari ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, wa tahdhir min masawi'iha amrun 'adzim. Dan memperingatkan dari akhlak-akhlak yang tercela adalah perkara yang sangat besar nilainya. Khasatan wa annal inayata bihadal amri qad ja'at bihan nususus syar'iyyah. Secara khusus bahwasannya perhatian dalam permasalahan ini telah dijelaskan dan dijabarkan dengannya nas-nas di dalam syariat kita. Ya. Bahwa perkara akhlak adalah perkara yang azim, perkara yang besar nilainya. Ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran wa Sunnah, ilmu lughat, ilmu usul, bagus. Membekali anak kita hafalan Al-Quran, pemahaman terkait dengan lughatul Arabiyah, nahwu dan sarafnya, perkara yang bagus, bagus. Ya. Akan tetapi yang terpenting dari itu adalah penanaman akhlak mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang salihin dan salihat yang beramal dengan ilmu mereka. Untuk apa ilmu yang sangat banyak tadi? Hafalan sekian juz, bahasa Arab yang begitu fasih, baik itu terkait dengan percakapan, hiwar, ataupun dalam membaca mereka kitab-kitab gundul atau kitab-kitab kuning, akan tetapi mereka kosong dari akhlak yang mulia. Justru akhlak-akhlak tercela, ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, perilaku-perilaku yang menunjukkan kejahilan, ketika itu diterapkan dalam keadaan dia memiliki ilmu yang banyak, maka celaan masyarakat akan begitu besar ketimbang dia sebagai seorang yang jahil tidak memiliki ilmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu para ulama diantaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, az-zaka bila zaka halak. Kecerdasan, pemahaman ilmu, hafalan yang sangat banyak, kecerdasan tanpa diiringi dengan zaka, kesucian jiwa, ketakwaan, maka itu akan menjadi petaka baginya. Ya. Kecerdasan, kefasihan, barakallahu fikum, tanpa diiringi dengan takwa Allah, akan menjadi petaka dalam kehidupannya. Petaka untuk dirinya dan petaka untuk orang lain. Karena orang lain akan menirunya. Terkhusus murid-muridnya yang belajar bersamanya akan mencontoh dia. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mencari seorang guru bagi kita untuk diambil ilmunya, maka permasalahan agama ini sangat penting. Baik itu terkait dengan pemahamannya, pemikirannya, manhajnya ataupun yang kedua ini, yaitu budi pekertinya harus selaras dan seiring. Kenapa? Sebagaimana ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka hendaknya kalian perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Mengambil agama kalian. Perhatikan, jangan serampangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala alaihi salatu wassalam, kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hadithi muttafaqun alaihi, di dalam hadith muttafaqun alaihi, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, tidaklah anak yang terlahir ke dunia melainkan Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan mereka dalam keadaan fitrah, suci, seperti kertas putih. Nah, fa'aubawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau sebagai seorang Nasrani maupun Majusi. Antum perhatikan, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, baik si ayah maupun si ibu, tanggung jawab terbesar adalah ayahnya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, yakni orang ini seanak tersebut menjadi seorang Yahudi tulen. Agamanya agama Yahudi. Nah, atau perilakunya seperti Yahudi. Nah, atau dia sebagai seorang Nasrani ataupun Majusi. Nah, kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana ternak akan melahirkan ternak yang sehat. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah pernah kalian melihat yang cacat? Ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini Nabi SAW menegaskan kepada kita, asal anak kita terlahir itu fitrah, bersih. Mereka tidak terlahir sebagai anak yang nakal, sebagai anak yang lama, sebagai anak yang suka membantah, tidak. Anak ini dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Lalu bagaimana karakter-karakter mereka, perilaku-perilaku mereka, akhlak-akhlak mereka yang sekarang terbentuk? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia seperti itu. Nah, dilihat asuhannya bagaimana, pendidikannya seperti apa. Memang ketika anak itu telah beranjak remaja, mereka sudah keluar dari rumahnya, bermain bersama teman-temannya atau bermain bersama teman-temannya di sekolah, pulang-pulang berbeda perilakunya. Dulu anak ini sopan. Dulu anak kita ini adalah anak yang penurut. Nah, kalau berbicara dia lembut, lemah lembut, tidak bentak-bentak. Tapi ketika mereka keluar dari rumahnya, bergaul bersama teman-temannya, dia punya sahabat. Ya, dia punya teman untuk bermain, teman duduk dan bercengkrama, semuanya punya. Akhirnya anak ini berubah. Ya, kita katakan perubahan itu bisa jadi karena teman duduknya. tapi tetap para orang tua yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tentunya para orang tua pun harus memperhatikan kepada siapa anak ini nanti berteman. Dia mencarikan teman-teman yang baik. Tidak kemudian anak ini disekolahkan, mungkin di rumah belajar ataukah di pesantren, lalu dilepas begitu saja. Kemudian mengatakan kepada ustadznya, sudah ustadz, anak saya baik dan jeleknya terserah ustadz. Ini keliru. Para orang tua harus punya andil. Setidaknya pernah komunikasi kepada anaknya, dengan anaknya. Komunikasi. Apa saja yang dibutuhkan anaknya, masalah-masalah anaknya apa, ya, dijelaskan, ditenangkan anaknya, diarahkan. Itu kewajiban orang tua, bukan kemudian selesai begitu ketika dititipkan atau diamanatkan kepada seorang ustadz atau ke seorang pengajar. Tetap para orang tua yang bertanggung jawab. Mereka adalah muta'awwinun, orang-orang yang berupaya untuk membantu. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, perlu untuk diperhatikan bersama. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah. Ya. Di sini ada tanggung jawab yang besar bagi para orang tua. Barakallahu fikum. Kita membaca hak-hak yang seperti ini, ya, hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Kita sekarang yang mendengarkan ini sebagai para orang tua, si ayah maupun si ibu, tidak kemudian kita putus asa, tidak. Kita membahas yang seperti ini agar kita bisa menunaikan hak mereka dengan benar. Sebaliknya kita tahu kewajiban kita, bukan kemudian kita lari ataukah kita sudah jaga diri, mewanti-wanti atau kuda-kuda. Apa yang dimaksud kuda-kuda? Kuda-kuda sudah gak mau punya anak lagi. Ini salah. Ya. Wah, kok susah? Haknya atau hak anak ini berat. Kewajiban kita besar. Sudahlah, gak usah punya anak. Punya satu aja, cukup. Tidak demikian penafsirannya. Tapi kita berupaya untuk menunaikan tugas kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Asy-Syaikh menyatakan, fal khuluqul hasan amarna Allah subhanahu wa ta'ala bihi wa haqqun 'alal abai an yu'allimuhu li abnaihim wa ay yurabbuhum 'ala tilkal adabil 'azimah. Maka akhlak yang baik yang kita telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kewajiban atas para ayah untuk mengajarkan akhlak yang baik tersebut dan mendidik anak-anak mereka di atas adab yang agung, yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, ya, berbuat baik kepada kaum kerabat, yaitu kerabat kita, family kita. Dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, mungkar, dan juga al-baghi, permusuhan. Nah, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu bisa mengingatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam ayatnya bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersikap adil, bersikap sportif, ilmiah, tidak mendasari sikap kita dengan emosi. Ilmiah tidak mendasari sikap kita dengan perasaan kita. Nah, menentukan mana yang hak, mana yang batil, tidak dengan perasaan akan tetapi dengan nas, dalil, al-haq. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, fayu'allimuhum tilkal akhlaqal azimah min sidqil wa'di warrahmati bidda'if. Maka hendaknya mereka, yakni ayah, seorang ayah, mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia di sini? Min sidqil wa'di, berupa ketepatan dalam janji, yakni berupaya untuk menepati janji. Ini adalah pendidikan akhlak dengan akhlak yang baik, ya. Melatih mereka untuk apa? Untuk menepati janji. Jangan anak dididik dengan apa? Dengan sikap khianat atau pendusta. Ketika berjanji tidak ditepati, atau bermudah-mudahan untuk mengingkari janji. Hati-hati. Nah, jangan sampai kita, khususnya kita para orang tua, berhias dengan akhlak yang jelek ini. Nah, ada satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di dalam sholatnya. Di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahumullah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. A'udzu billah, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Ya. Faqala lahu qailun ma aktsaru ma tasta'id ya Rasulullah minal maghram. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau sering meminta perlindungan dari utang? Nah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang apabila sedang utang, ketika dia berbicara itu biasanya sering dusta, dan bila ia punya janji seringnya ia menyelisihi. Ini satu perkara yang bisa menyebabkan kita itu gampang dusta, bisa menyebabkan kita sering banyak janji tapi tidak ditepati. Dan ini yang biasanya kita bermudah-mudahan darinya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berlindung dari masalah hutang ini. Jangan bermudah-mudahan jika kita tidak mampu untuk membayarnya. Nah, sabar dengan keadaan yang ada. Kecukupan kita di dalam hidup itu sudah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dengan melihat keadaan saudara kita yang ada statusnya di bawah kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kalian kepada orang-orang yang status ekonominya di bawah kalian. Keadaan rumahnya lebih sempit dari kalian. Pekerjaan kesehariannya lebih sulit dari kalian. Ya. Kondisi ekonominya juga lebih jauh di bawah kalian. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Jangan menengadahkan pandangan kita kepada orang-orang yang Allah kasih kelebihan mereka secara finansial. Jangan. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita lihat yang di bawah. Nah, kalau kita punya motor, lihat kepada mereka yang hanya kesana kemari dengan bersepeda. Kalau kita punya sepeda, lihat dengan orang yang kesana kemari tidak memiliki kendaraan kecuali dengan berjalan kaki. Kalau kita memiliki usaha yang lumayan pemasukannya, ya, cukup dengan duduk, dengan pencet HP, ya, keuntungan itu bisa datang sendiri. Atau kita ketika kita bekerja di rumah, kita sudah bisa meraup keuntungan yang besar nilainya. Tidak cukup untuk dimakan, ya, sehari. Artinya lebih. Kalau hanya sekedar dimakan sehari saja, sangat lebih. Bisa untuk seminggu penghasilan sehari. Syukuri. Nah, bagi yang tidak memiliki barakallahu fikum keuntungan yang besar, lihat yang di bawah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Ya. Kalau yang namanya hutang pasti harus dibayar. Bukan kemudian hutang akhirnya kemudian dia tidak membayar. Kenapa? Karena itu adalah hak saudaranya yang nanti akan terus ditagih hingga hari kiamat, ditagih kalau kita tidak membayarnya. Jangan kita merasa tenang, sudahlah ini orangnya sudah meninggal, biar aja. Ya. Atau orangnya tidak nagih saya, enggak apa-apa. Saya tenang-tenang aja, enggak ditagih kok. Mungkin sudah lupa. Lah, tetap itu adalah hak saudaranya yang tetap diminta walaupun antum sudah meninggal. Ya. Kecuali diikhlaskan. Kecuali ada kata sudah ana ikhlaskan, enggak usah dibayar, selesai. Tapi ketika tidak ditagih, itu bukan berarti Anda bebas. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu perhatikan baik-baik, selamatkan diri kita dari yang satu ini, yaitu perkara yang sangat atau yang gampang menyebabkan kita dusta dan juga banyak janji yang tidak ditepati. Segera. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin yang perlu untuk diingat terkait masalah hutang ini, ya, kalau memang kita belum bisa membayar, kita punya itikad baik. Datangi orang yang kita hutangi. Datangi mereka. Atau datangi dia kalau itu satu orang. Datangi, katakan kepada dia, minta uzur bahwasanya saya belum bisa segera membayar. Atau kasih saran bagaimana kalau hutangnya saya cicil. Ada itikad baik untuk apa? Membayar. Tapi kalau mungkin sekaligus dia enggak mampu, izin. Bagaimana kalau saya cicil sebulan mungkin 300.000 atau sebulan mungkin 500.000 atau 100.000, silakan. Berdasarkan kerelaan mereka. Nah, punya itikad, jangan kemudian diam, ketemu tidak membahas itu. Ya. Punya itikad baik. Dan tentunya ikhwah, dalam permasalahan ini kita terapkan ada catatan. Ya. Catatan itu untuk membantu kita. Nah, berapa hutangnya, kapan akan dibayar. Demikian, ada catatan. Dan ini diantara sunnah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kita insya Allah cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita insya Allah lanjutkan kajian ini pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Insya Allah. Untuk kajian dari hari Ahad atau hari Ahad atau kajian keluarga ini kita laksanakan di malam hari yang seperti ini, yakni ba'dal maghrib sampai isya. Akhirul kalam, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.